Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengizinkan kita untuk membaca atau melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, masih di dalam pembahasan Kitabut Taharah. Bab yang kita baca hari ini adalah Babul Hayd. Hayd, ya. Tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita kata hayd, ya. Hayd secara bahasa artinya as-sailan. Sailan itu yang mengalir. Hayd secara bahasa artinya as-sailan. Dan tentunya permasalahan hayd ini adalah permasalahan yang terkait dengan banat Adam, yaitu putri-putri Adam alaihi assalam. Walaupun yang beliau sebutkan di sini adalah bab hayd, tetapi beliau pun nanti akan menyinggung permasalahan istihadhah. Begitupun beliau akan menyinggung permasalahan an-nifas, darah nifas. Ya, walaupun judulnya adalah hayd, karena memang pembahasan yang paling banyak terkait dengan hayd, adapun istihadhah dan nifas adalah apa namanya pembahasan yang dimasukkan ke dalam pembahasan tentang permasalahan hayd. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala ketika menjelaskan permasalahan hayd, beliau berkata, al haydu, haid, kata beliau, adalah dam, adalah darah. Damun artinya darah. Sofrotun au kadrotun, dia cenderung berwarna kehitam-hitaman dan cenderung berwarna keruh. Ya, ini darah haid. Memiliki karakter atau sifat kharaja binafsihi min kubulin man tahmilu adatan. Dan yang namanya darah haid, kata beliau, keluar dengan sendiri. Dia alamiah, keluar dengan sendiri tanpa ada sebab tertentu. Min kubulin, keluar dari kubul, ya, bagian apa namanya, bagian depan dari apa namanya kemaluan, keluar dari kubul perempuan. Man tahmilu adatan. Dan secara umum ini terjadi pada wanita yang sudah siap untuk hamil, sudah siap untuk dibuahi, ya. Fama kharaja bisababin wala binafsihi falaysa bidami haidin. Dan darah yang keluar bisababin, dikarenakan sebab tertentu, dan tidak keluar dengan sendirinya, maka kita tidak mengatakan itu sebagai darah haid, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Contohnya misalnya, kadami kharaja ba'daf tidadi al-bikr. Ya, kadami kharaja ba'daf tidadi al-bikr. Contohnya adalah darah yang keluar setelah iftidad al-bikr. Iftidad al-bikr ini bermakna ketika seorang wanita atau seorang apa, mohon maaf, gadis atau perawan misalnya kehilangan keperawanannya, ya robek istilahnya apa, selaput darahnya dan istilah yang lain yang diistilahkan para ulama, ya maka keluar darah. Nah darah seperti ini tidak disebut sebagai darah haid karena dia tidak keluar binafsihi, tetapi keluar bisababin, ya sababnya adalah iftidadu albikr, yaitu izalatul baqaratiha, hilangnya apa, keperawanan. Ini tidak disebut sebagai darah darah haid. Au bisababin au bisababi maradin, atau darah yang keluar dikarenakan sakit yang ada di tubuhnya, itu pun tidak disebut dengan darah haid. Au wiladatin, atau darah yang keluar dikarenakan proses melahirkan, itu pun tidak disebut darah haid. Fayusamma nifasan kama sayati, tapi disebut darah nifas atau darah istihadhah sebagaimana akan kita jelaskan. Wa kadzalika idza kharaja ad-dam min ad-dubur falaysa bidamin haydin. Bidami haydin. Begitupun apabila darahnya bukan dari kubul, bukan dari depan, tapi dari dubur. Ini tidak disebut darah haid. Ya, kemungkinan ya ada penyakit, entah itu mungkin wasir atau penyakit yang lain. Wa kadzalika ma kharaja min qubulin man la tahmilu adatan. Begitupun darahnya keluar dari kubul, dari depan ya, tetapi keluar dari seorang wanita yang tidak hamil misalnya, ya tidak bisa hamil, ini pun tidak disebut sebagai darah haid. Qasghirah, contohnya anak-anak perempuan ya, masih kecil 7 tahun, 5 tahun, seandainya keluar darah dari kubul, dari depan, itu tidak disebut sebagai apa namanya darah haid. Qasghiratil lati lam tablugh tis'asinin, seperti darah yang keluar dari anak yang masih kecil yang usianya belum sampai 9 tahun. Wal ayisatil lati balagat as-sab'in, atau wanita-wanita yang sudah menopause ya, yang sudah tidak haid lagi, yang usianya sudah sampai misalnya 70 tahun. Fama kharaja min kubulin kullin minhuma falaysa bihaidin qat'an. Maka kita bisa memastikan bahwa yang keluar dari kubul anak-anak kecil ataupun nenek-nenek yang sudah sepuh, sudah tua, kita bisa memastikan bahwa itu laisa bihaidin, itu bukan darah haid qat'an ya, kita bisa memastikan itu bukan darah haid. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala membawakan riwayat dari Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Satu ketika kata Ummul Mukminin, kharajna la nara illa al-hajj. Kami keluar bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami menyangka bahwa kami bisa melakukan apa namanya haji. Artinya Ummul Mukminin Aisyah menyangka bahwa insyaallah prosesi haji ini akan lancar, tidak ada masalah apa-apa. Falamma kunna bisarafin huttu, maka tatkala kami sampai di satu tempat yang bernama Saraf. Saraf ya, Saraf ini tempat yang ada di kota Makkah, maka aku pun haid. Aisyah datang bulan radhiyallahu taala anha. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka Rasulullah masuk mendatangiku sedangkan aku dalam kondisi menangis. Qal, maka Rasulullah berkata, "Malak anufisti? Ada apa denganmu ya Aisyah? Apakah engkau haid? Ya, apakah engkau mengalami haid?" Qultu na'am. Aku katakan betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Inna hadha amran katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah dituliskan oleh Allah atas putri-putri Nabi Adam. Artinya anak keturunan Adam yang wanita sudah Allah takdirkan mengalami yang namanya haid. Faqdi ma yaqdi al-hajj. Laksanakanlah apa-apa yang dilaksanakan oleh orang yang melakukan ibadah haji. Jadi jangan bersedih wahai ummul mukminin, tetap engkau lanjutkan prosesi ibadah hajimu, ghayra an la tatufi bil bait. Tapi engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Jadi silakan semua yang dikerjakan oleh haji, silakan anti kerjakan, tetapi jangan tawaf di Ka'bah. Karena kenapa? At-tawaf kas-salah, kata Nabi. Tawaf itu seperti salat. Artinya harus bersuci, harus apa namanya satrul aurah dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, aqallu sin tahidu fihi al-mar'atu istikmala tis'a sinina taqriban. Umur yang paling muda, ya, yang paling muda di mana seorang wanita haid adalah ketika dia telah menyempurnakan 9 tahun takriban, kurang lebih 9 tahun, tentunya dengan hitungan qomariyah, ya, sekitar 354 hari, ya, lebih, arti lebihnya jam 354 hari dalam 1 tahunnya. Ya, kalau dia sudah genap 9 tahun si wanita ini, maka itu adalah aqal sin al-hayd. Itu adalah umur yang paling muda, ya, setelah diteliti para ulama bahwasanya umur yang paling muda di mana seorang wanita haid itu usia 9 tahun. Kalau di kita sekarang berarti sekitar kelas 3 SD, kelas 3 atau kelas 4 SD. Ya, kelas 3 lah, ya. Kalau umur 9 tahun itu kelas 3. Dalilnya tentunya al-istiqra wa tatabbu'. Istiqra, para ulama dahulu bertanya, meneliti. Ya, Imam Syafi'i berkata, wanita yang paling cepat haid adalah wanita tihamah. Wanita yang tinggal di apa namanya? Daerah, ya, yang memanjang dari Saudi ke Yaman, ada daerah namanya tihamah. Wanita tihamah itu, kata Imam Syafi'i, adalah wanita yang paling cepat haidnya. Mereka haid di usia 9 tahun. Jadi usia paling muda di mana wanita haid biasanya itu, kata beliau, 9 tahun takriban, kalau dia sudah genap usia 9 tahun. Falau, seandainya ra'athu, seorang wanita melihat darah, ya, melihat darah keluar dari kubul. Falau ra'athu, seandainya seorang wanita, ya, melihat darah keluar dari kubul, qabla tis'i sinin, sebelum dia genap berusia 9 tahun, ya, misalnya dia baru berusia 8 tahun 11 bulan misalnya, belum genap 9 tahun, li zamanin la yasa'u tuhran wa haydan fa huwa haid. Lizamanin la yasa'u tuhran wa haydan fa huwa haid. Kalau seandainya misalnya dia seorang wanita, kata beliau, usianya belum genap, ya, belum genap qabla tis'i sinin, belum genap dia 9 tahun. Lalu dia melihatnya lizamanin la yasa'u tuhran wa haydan. Dia melihatnya di zaman atau di waktu yang tidak cukup untuk suci dan haid. Zaman yang tidak cukup, ya, untuk suci dan haid. Bagaimana itu? Nanti akan ada pembahasan aqallul haid. Waktu paling cepat di mana seorang haid. Paling sebentar itu berapa lama? Nanti ada penjelasan beliau. Yaumun wa lailah. Sehari semalam. Itu waktu yang paling cepat seorang haid. Sehari semalam. Kurang dari itu nanti akan dijelaskan disebut istihadhah. Adapun yang paling banyak biasanya khamsata asyar yauman, yaitu 15 hari. Lebih dari itu kadang disebut istihadhah. Ya, lebih dari 15 hari disebut istihadhah. Dan dalilnya adalah istiqra, yaitu para ulama dahulu bertanya ya kepada para muslimah, lalu mereka menyimpulkan hukum. Jadi kata Imam Syafi'i, apabila ya seorang wanita ra'athu ya seorang wanita yang usianya belum genap 9 tahun dia melihat darah ya sebelum usia dia genap 9 tahun li zamanin ya di waktu la yasa'u tuhron wa haidhon ya di waktu di mana apa namanya tidak cukup untuk apa apa namanya tuhron wa haidhon. Tuhron artinya suci dan haid ya berarti sekitar 15 hari karena kan waktu maksimal haid itu 15 hari ya. Jadi kalau apa misalnya jarak antara dia melihat darah dengan genapnya dia usia 9 tahun itu 15 hari itu kan tidak cukup untuk haid dan nifas karena apa namanya masa haid masa suci terpendek itu 15 hari masa suci terpendek 15 hari dan masa suci terpanjang tidak ada batasnya atau kita katakan taruhlah 29 hari itu masa suci terpanjang kalau kita mengambil pengertian bahwasanya wanita itu haid paling cepat sehari semalam dan masa haid yang paling lama itu 15 hari jadi masa haid yang paling lama 15 hari yang paling sebentar sehari semalam maka otomatis masa suci yang paling lama adalah 29 hari dan yang paling sebentar 15 hari. Lalu dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala wa illa fala. Tetapi kalau waktunya ya waktunya cukup untuk suci dan haid maka itu tidak disebut dengan darah haid apabila dilihat sebelum usia 9 tahun. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata ai maksudnya adalah in apabila ra'athu seorang wanita melihat darah qabla tamami tis'i sinin sebelum usianya genap 9 tahun biwaktin di waktu yasa'u tuhron wa haidhon di waktu yang cukup untuk suci dan haid contohnya kaan ra'athu qabla sittata asyar yauman bilayalihin bilayaliha contohnya misalnya dia melihat darah qabla sebelum sittata asyar yauman ya nah sebelum 16 hari ya siang malam bilayaliha dengan malam-malamnya falaisa bihayudin ya li'annaha lam tablug ba'd sinnal haid karena dia belum sampai usia haid minimal 9 tahun ya kalau dia jarak antara sempurnanya usia haid dengan darah yang keluar adalah misalnya 16 hari 17 hari itu tidak dianggap darah haid tetapi kalau kurang dari itu misalnya 15 hari dan itu adalah masa maksimal seorang wanita haid maka itu disebut dengan darah haid dalilnya mana tidak ada dalilnya tetapi ini lebih kepada apa namanya istiqra ya bagaimana dahulu para ulama meneliti ya karena Imam Syafi'i selain beliau adalah alim beliau pun seorang tabib ya seorang dokter ya yang mengetahui ilmu apa namanya fisiologi tentang tubuh manusia bagaimana nah, ini luar biasa keberkahan ilmu mereka lalu dikatakan di sini wala hadda li akhirih dan tidak ada batas akhirnya kapan ya tidak ada batas akhirnya kapan ya maksudnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib ai li akhiril umr tidak ada batas akhir umur alladhi tabqal mar'atu tahidhu fi artinya kita tidak bisa menentukan batas umur di mana seorang wanita mengalami masa haid ya tidak ada batasan umur fayumkinu ilal maut mungkin saja sampai dia meninggal misalnya sebelum dia meninggal dia masih mengalami darah haid tidak ada batasnya kalau paling kecil kan tadi 9 tahun itu yang paling muda tapi batas akhirnya tidak ada apa namanya tidak ada batasnya bisa 60 atau 50 dia berhenti, 60 dia berhenti, atau 70 dia berhenti, berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Lalu muallif rahimahullahu taala berkata, wa aqallul haid yaumun wa lailatun. Dan masa haid, ya, haid itu kan berjangka, umumnya 6 hari, 7 hari. Yang paling sedikit kata Imam Syafi'i, wa aqallul haid yaumun wa lailah. Itu sehari semalam. Ya, yang paling sedikit, yang paling sebentar itu sehari semalam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Tapi umumnya para wanita itu antara 6 atau 7. Ya, umumnya 6 atau 7, artinya sucinya wanita itu umumnya antara 23 sampai 24 hari. Karena secara umum wanita biasanya antara 6 hari masa haidnya atau 7 hari. Itu yang umum. Wa aktsaruhu, dan setelah diteliti oleh para ulama, waktu yang paling lama di mana seorang wanita haid adalah 15 yauman. 15 yauman atau 15 hari. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Dan waktu suci paling sedikit bagi seorang wanita di antara dua kali haid. Misalnya bulan ini kita di bulan apa namanya? Bulan September. Lalu bulan depan Oktober misalnya. Antara waktu suci paling sedikit yang dilewati oleh wanita antara dua kali haid itu 15 hari. Ya. Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Jadi paling sebentar sucinya seorang wanita itu di antara dua haid, haid bulan ini dan bulan datang, pertengahannya tentunya suci. Antara satu haid ke haid yang lain itu paling sebentar adalah sucinya wanita 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, tapi tidak ada batas. Sucinya paling banyak berapa hari, tidak ada batas. Ya, artinya kalau kita katakan haid paling sebentar itu 21 hari 1 malam, maka ya selebihnya dia suci. Ya, selebihnya dia suci. Kalau kita katakan bahwa lamanya haid yang paling sebentar adalah sehari semalam, berarti wanita ini yang mengalami haid sehari semalam, selebihnya hari-harinya adalah dalam kondisi suci. Lalu muallif rahimahullahu taala berkata, famata ra'at daman fi sinnil haid walau hamilan wajaba tarku ma tatruku al haid. Maka kapanpun seorang wanita yang melihat darah fi sinnil haid, di usia yang memang umumnya wanita sudah haid, walau hamilan, walaupun dia dalam kondisi hamil misalnya, ya, disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa'tubira ad-dam alladhi tarahu al-hamil haidhan. Ya, kita menganggap bahwa darah yang dilihat oleh wanita yang hamil itu pun disebut darah haid. Li'umumil adillah, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang berbicara tentang masalah haid. Duna tafriq baina hamilin wa ghairi hamil. Ya, dalil-dalil hadis Nabi yang berbicara tentang haid tidak membedakan apakah darah itu dilihat oleh wanita yang hamil atau yang tidak hamil. Kalau dia keluar darah, bukan dikarenakan sebab tertentu, karena nanti dokter bisa menilai, oh ini darah karena bukan haid, tetapi darah karena dia hamil, kelelahan dan lain sebagainya, tentunya orang yang ahli yang menilainya. Maka kalau seorang wanita melihat darah haid, ya, dan umumnya wanita tahu baunya, tahu warnanya, wajaba, maka dia wajib meninggalkan apa-apa yang harus ditinggalkan. Ya, yang ditinggalkan ada berapa, ma'asirul muslimin? Yang ditinggalkan ada 1, sholat, 2, puasa, ya haid ya, 3, tawaf, 4, mashul mushab, 5, al-muqthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Itu ditinggalkan oleh wanita yang apa namanya, wanita yang haid. Fa'in, ya, tetapi fa'ining koto'a, apabila darahnya terhenti, liduni aqallihi tabayyana annahu ghairu haidin. Tetapi kalau seandainya darah itu berhenti, in koto'a, ya, berhenti atau putus, kurang dari waktu paling singkat di mana seorang wanita haid, maka tidak disebut darah haid. Waktu yang paling singkat sehari semalam, dia cuman misalnya mengalami haid cuman setengah hari, atau mengalami haid misalnya cuman beberapa saat sebentar, keluar setelah itu bersih kering, tidak keluar lagi sama sekali, maka itu tabayyana annahu ghairu haidin, maka kita bisa memastikan bahwa itu bukan darah haid. Lalu darah apa? Bisa darah istihadhah misalnya, darah penyakit karena ada urat yang sakit di tubuh wanita. Lalu dikatakan di sini, ma'asirul muslimin, ya, fataqdis shalah. Dia pagi-pagi jam 6 dia lihat darah. Jam 10 sudah berhenti, sudah kering. Tapi dia, mohon maaf, jangan-jangan jam 6 ya. Jam 4 pagi dia melihat darah. Jam 9 kering, tidak ada apa-apa sama sekali, berhenti. Jam 12 juga kering. Tapi dia masih mungkin nanti ba'da zuhur masih keluar. Akhirnya dia tinggalkan zuhur. Mungkin ba'da asar masih keluar. Dia tinggalkan asar, tidak keluar lagi sama sekali. Sampai esok harinya tidak keluar lagi. Ya, berarti haidnya kurang dari sehari semalam. Maka apa yang harus dilakukan? Fataqdis shalah. Maka dia harus mengqadha salat yang dia tinggalkan. Karena kenapa? Dia tidak mengalami haid, tapi mengalami darah penyakit atau istihadhah. Ya, maka dalam kondisi ini dia wajib mengqadha salat. Kata beliau, fataqdi as-salah, maka wanita tersebut harus mengqadha salatnya. Ya, salat yang dia tinggal. Walaupun dia tidak berdosa, karena dia menyangka darah itu darah haid. Tetapi karena darahnya keluar kurang dari waktu minimal, ya, walaupun ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, ya, masalah yang diperdebatkan, tapi di mazhab Imam Syafi'i, kalau kurang dari sehari semalam, maka itu disebut dengan darah istihadhah. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah, fa inin qata'a li aqallihi aw aktsarihi aw ma bainahuma fa huwa haidun. Tetapi kalau seandainya darah itu terputus setelah melewati waktu paling sedikit atau waktu yang paling banyak, paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari, fahuwa haidun, maka kita bisa memastikan itu darah haid. Ya, jadi kalau haidnya sehari semalam lalu berhenti, atau haidnya 15 hari lalu berhenti, maka itu kita pastikan sebagai darah haid. Wa in jawaza aktsarahu fahiya mustahadhah. Ya. Tetapi kata beliau, seandainya darahnya terus keluar melewati 15 hari, ya, maka kita katakan itu sebagai darah istihadhah. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, qalat Fatimatu bintu Abi Hubaisyin radhiyallahu taala anha li Rasulillah. Berkata Fatimah binti Abi Hubaisy, ya, bintu Abi Hubaisy, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innila athhur, aku tidak suci-suci, ya, darahnya terus keluar. Afa'ada us-shalah, boleh enggak aku ninggalin salat karena darahnya tidak berhenti, ya, tidak selesai-selesai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika irq. Itu adalah bukan darah haid, tapi irq, urat yang sakit. Walaisa bil haidhah, itu bukan darah haid. Fa idza aqbalat al haidatu fatrukis shalah. Sekarang begini, kalau datang waktu di mana engkau biasa haid, tentunya setiap wanita, ya, apalagi dia sudah kesekian kalinya haid, sudah punya kebiasaan, dia tahu. Ya, seorang wanita tahu berapa kebiasaan dia. Maka di sini baginda Rasulullah berkata, ya, fa idza apabila aqbalat al haidatu fatrukis shalah. Apabila datang, engkau kan darah tidak berhenti-berhenti wahai Fatimah bintu Hubaisy. Kalau nanti datang waktu di mana engkau biasa haid, ya, maka tinggalkan salat. Fa idza dzahaba qadruha faghsili. Tetapi kalau sudah habis waktu umumnya engkau haid atau telah habis hari-hari di mana engkau biasa haid, faghsili, maka mandi, maksudnya mandi besar. Ya, walaupun darah masih keluar. Karena itu dia sudah punya kebiasaan, maka yang lebih dari kebiasaannya disebut darah istihadhah. Faghsili ankid dam wa shalli. Mandilah, bersihkan darah itu, kemudian salat. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, walakin da'is salata qadral ayyami allati kunti tahidina fiha. Wahai Fatimah bintu wahai Fatimah, ya, apa kata Nabi, da'is salah, tinggalkanlah salat qadra, ya, ukur apa namanya, di waktu-waktu allati kunti tahidina fiha, di waktu engkau biasa haid. Engkau biasa haid berapa lama? 6 hari atau 7 hari? Nah, tinggalkan salat di waktu tersebut. Ya, di waktu tersebut, apakah di awal bulan atau di pertengahan atau di akhir, yang pasti di waktu di mana biasanya kamu haid, nah di waktu itu kamu tinggalkan salat. Summa ghtasili, kalau waktu-waktu itu sudah berlalu, mandi besarlah engkau, mandi haid, mandi hadas, wasalli, kemudian salatlah engkau. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dan dalam riwayat Imam Abu Dawud An-Nasa'i dari Fatimah binti Abi Hubaisy radhiyallahu taala anha, annaha kanat tustahadu. Fatimah binti Hubaisy mengalami istihadhah. Faqala lahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah berpesan kepadanya, idza kana damul haidhah fa innahu damun aswadun yu'rafu. Kalau memang itu darah haid wahai Fatimah, darah haid itu kan darah yang aswad, yang hitam, yu'raf, para wanita pasti tahulah. Nah, ini kata baginda Rasulullah. Fa idza kana dzalika, kalau darah itu yang kamu lihat, fa amsiki anish shalah, maka jangan salat dulu kalau yang kau lihat itu darah haid. Jadi kan kalau kita lihat urutannya, darah haid itu bisa ditentukan dengan kebiasaan, ya, itu hadis sebelumnya kan kita lihat Nabi menjadikan kebiasaan sebagai ukuran. Tetapi terkadang darah haid juga bisa dinilai dari kondisi darahnya, ya. Di sini Nabi berkata, fa innahu damun aswadun yu'rafu. Sesungguhnya dia adalah darah yang cenderung hitam, yu'raf, para wanita tahu itu darah yang seperti itu. Lalu bagaimana seandainya dia tidak punya kebiasaan, dia pun tidak bisa membedakan warna darah ini haid atau bukan, ya, maka dikembalikan kepada urf an-nisa, kebiasaan wanita di negeri tersebut, rata-rata mereka paling lama berapa hari, ya, haidnya. Kalau memang dia belum punya kebiasaan, dia pun tidak bisa membedakan, maka dikembalikan kepada urfun nisa fi fil balad, kebiasaan umumnya wanita di negeri tersebut. Nabi berkata, damul haid fa innahu damun aswadun yu'raf. Darah haid itu darah yang dikenal oleh para wanita. Fa idza kana dzalika, apabila yang kamu lihat itu darah seperti itu, fa amsiki anis shalah, maka jangan kamu melaksanakan salat. Fa idza kana al-akharu fatawaddi wa shalli. Ya, tetapi kalau yang kamu lihat adalah darah yang lain, artinya darah yang segar, bukan darah haid, maka wudhulah engkau dan sholat. Nanti akan ada penjelasan bahwasanya wanita yang istihadhah wajib berwudu untuk setiap sholat. Maghrib dia wudu, isya dia wudu, subuh dia wudu, zuhur, asar, wudu, ya, wudu likulli sholah. Dan nanti akan ada hadis yang menjelaskan bahwa disunnahkan bagi para wanita yang mengalami istihadhah mandi paling minimal 3 kali. Mandi untuk sholat subuh, mandi untuk zuhur dan asar, mandi untuk maghrib dan isya. Dan nanti pelaksanaannya pun waktunya diberikan kelonggaran ya untuk wanita yang istihadhah. Ada yang dikenal dengan istilah apa? Jamak suri. Ya jamak suri, yaitu mengakhirkan waktu sholat sampai menjelang datangnya waktu sholat yang lain. Lalu dia mandi, setelah mandi dia misalnya sholat zuhur, beres sholat zuhur, 5 menit atau 10 menit kemudian asar, dia wudu lagi, dia sholat asar. Ya, oleh karenanya kan mandinya kata Nabi 3 kali. Mandi subuh, mandi zuhur asar, mandi maghrib dan isya. Hadis yang tadi kita baca adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Baik, ma'asyiral muslimin ya. Jadi dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, fa inin qata'a li aqallihi aw aktsarihi aw ma bainahuma fa huwa haidun. Apabila darah itu berhenti atau terputus ya setelah melewati waktu yang paling sebentar sehari semalam atau waktu yang paling panjang 15 hari atau di antara keduanya artinya bisa 16 hari, 17 hari, 18. Sucinya ya, kalau haidnya maksimal 15 hari. Sucinya bisa lebih dari 15 hari. Minimal sucinya 15 hari. Wa in jawaza aktsarahu fahiya mustahadhah. Tapi kalau melewati waktu yang paling maksimal 15 hari, maka kita sebut darah istihadhah bukan darah haid. Walaha ahkamun tawilatun madhkuratun fi kutubil fiqh. Ini kata beliau, dan hukum istihadhah memiliki hukum yang panjang, hukumnya luas. Mazkuratun fi kutubil fiqh, disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ini kitab fikih, kenapa enggak disebutkan di sini? Ya karena apa, dalam penulisan kitab-kitab fikih itu bertingkat, levelnya bertingkat. Ya kalau kita baca di sini ya cuman sampai di sini. Tapi kalau kita baca kitab yang lebih tinggi, ya, kitab misalnya Minhajut Talibin, atau kitab misalnya Raudatul Talibin, apalagi Al-Muhazzab li Abi Ishaq Ash-Shirazi, atau Syarhul Muhazzab misalnya, Linnawawi Rahimahumullahu Jami'an, tentunya pembahasannya lebih luas lagi. Makanya beliau katakan, walaha istihadhah itu memiliki ahkamun tawilah, hukum yang sangat panjang. Mazkuratun yang disebutkan fi kutubil fiqh, dalam kitab-kitab fikih. Wa safrah wal kadrah haidun, warna yang cenderung kuning dan keruh itu masuk kategori haid. Ya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, diriwayatkan dari Al-Qamah Ibnu Abi Al-Qamah an ummihi Marjanah, nama ibunya Marjanah, Maulatu Aisyah, mantan budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, sesungguhnya beliau berkata, kanan nisa yab'athna ila Aisyata ummil mu'minina bidirajah fihal qursub. Jadi dahulu zaman sahabat, para wanita mengutus utusan menemui ummul mu'minin Aisyah untuk menanyakan ini haid atau bukan. Jadi para wanita di zaman sahabah, mereka mengirim utusan ke Ummul Mukminin membawa kapas, kotak yang di dalamnya ada kapas. Kapas yang tentunya mohon maaf itu sudah ditempelkan cairan yang keluar dari kubul di masa haid. Untuk apa mereka mengutus kapas itu kepada Aisyah untuk bertanya, yang warna seperti ini haid atau sudah suci? Itu kebiasaan dahulu mereka. Fihi safrah min damil haidhah, ada kekuning-kuningan di kapas tersebut, ada warna safrah kekuning-kuningan. Yas'alnaha 'anis shalah, maka mereka bertanya tentang apakah sudah saya wajib salat atau belum. Fataqulu lahunna, maka Aisyah berkata kepada mereka, la ta'jalna, janganlah engkau buru-buru, janganlah kalian wahai para wanita terburu-buru. Hatta tarainal qissatal bayda, hatta taraina qissatal bayda, sampai kalian melihat warna putih. Ya kalau sudah keluar cairan putih dari kubul, maka itu baru dianggap suci. Turidu bidzalika tuhur minal haidah, maksudnya Ummul Mukminin berkata, jangan buru-buru, kalau belum suci jangan kalian salat. Dikatakan di sini, adapun yang dimaksud dengan qassatul bayda, ma'un abyadun yadfakuhu ar-rahim indan kita'il haid. Yang dimaksud dengan qassatul bayda adalah air yang cenderung putih yang dikeluarkan oleh rahim ketika terputusnya masa haid. Baik ma'asyiral muslimin, tidak terasa sudah pukul 6 lewat 1 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Ya, walaupun ini sebenarnya untuk ibu-ibu ya, untuk kaum muslimah, tapi ini ilmu. Innallaha la yastahi minal haqq, bahwa Allah itu tidak malu menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Insyaallah kita kembali bertemu di kesempatan yang lain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.